pernah ku rasa hidup sebatang kereng. Tak ku kenal artinya cinta. Hidup yang sendiri, dunia terasa sepi. Tiada teman penghibur hati. Ku coba bercinta, cari hidup bahagia. Tetapi itu pun tak kujumpa. Cinta membuat hidupku menderita, sedih dan duka. Cintalah membuat semua. Pada siapa ku mengandung nasib diriku, gara-gara cinta hidup menderita. Tinggallah penyesalan bagi diriku, gara-gara cinta hidup menderita. Bagi diri.